Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah menyebutkan pembahasan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Thaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Thaif. Wa fi hadhihi adh-dhuruf, di dalam berbagai situasi ini, dari situasi-situasi yang sudah kita gambarkan tadi malam pada kajian maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi menuju kota Thaif dengan harapan mereka mau untuk menerima dakwah beliau, menolong dan menguatkan beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kota Thaif dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Bersama beliau ada bekas budaknya yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau setiap kali melewati kabilah di pertengahan jalan, setiap kabilah yang beliau lewati, beliau jumpai di perjalanan, maka beliau mendakwahi dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Hingga perjalanan beliau sampai ke Thaif. Kemudian beliau singgah. Setelah nyampai di Thaif, mendatangi 3 orang saudara yang termasuk dari tokoh besar Thaqif. Termasuk dari tokoh besar masyarakat Thaif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak, mendakwahi mereka untuk masuk Islam agar mau untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwatul Islam. Tetapi ternyata 3 orang tersebut tidak menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menolak dengan penolakan yang paling buruk. Menolak dengan penolakan yang paling buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka, kemudian pergi menuju orang lain dari selain mereka. Mengajak mereka kepada Islam agar mau menerimanya, agar mau menolong dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus demikian. Lam yazal yantaqil min ra'is ila ra'is. Terus Rasulullah berpindah dari satu tokoh ke tokoh yang lain, dari satu pembesar kepada pembesar yang lain. Falam yatruk ahadan min asyrafihim illa wa kallamahu. Beliau tidak meninggalkan satu orang pun dari pembesar mereka kecuali beliau berbicara kepadanya, mengajaknya untuk masuk Islam. Dan beliau tinggal di negeri Thaif, di kota Thaif, selama kurun waktu sekitar asyratu ayyam, 10 hari. Tapi tidak ada satu orang pun yang menerima ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyatakan kepada Nabi, "Ukhruj min baladina." Keluarlah dari negeri kami. Naam. Dan mereka di samping itu mengusir Nabi, juga menghasut anak-anak kecil dan sufaha, orang-orang dungu dan para budak. Artinya barakallahu fikum, yang dihasut adalah anak-anak kecil, orang-orang dungu, para budak, untuk semakin merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tatkala Rasulullah bersiap untuk keluar, mereka menghadang Rasulullah dalam dua barisan dari orang-orang yang telah dihasut tadi. Mereka mencela, mencaci Nabi, melempari beliau dengan batu. Naam, sampai kedua tumit dan kedua kaki Rasulullah berdarah. Sampai kedua kaki dan kedua naam tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Dan bahkan dua sandal Rasulullah pun berlumuran darah. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu itu selalu membentengi Nabi dengan dirinya, dengan badannya, mencegahnya, mengupayakan apa yang dia mampu untuk menolong, untuk membela. Nah, menjadi tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja tidak menghalangi untuk tindakan mereka melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lutut dan kaki beliau sampai sandalnya berdarah-darah, berlumuran darah. Hingga beliau pun sendiri, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, terluka pada kepalanya. Dan terus berlangsung kedunguan dan tindakan tersebut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kebun Utbah dan Syaibah, dua putra Rabi'ah. Nah, suatu kebun milik Utbah dan Syaibah ibni Rabi'ah. Nah, setelah melewati sekitar 3 mil meninggalkan kota Taif. Setelah 3 mil meninggalkan kota Taif, kemudian beliau masuk ke kebun tersebut. Naam, maka tatkala beliau masuk di kebun itu, mereka pun pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan gangguan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kebun tersebut di bawah naam naungan batang pohon dari sebuah anggur. Naam, dari batang pohon anggur, berteduh di bawahnya, mu'tamidan ila jidar, sambil bersandar di tembok. Dan hal itu barakallahu fikum telah memberikan efek, memberikan asar, memberikan pengaruh kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau jumpai dari perilaku dan tindakan mereka kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang masyhur, "Ya Allah, kepadamu aku keluhkan lemahnya kekuatanku dan kecilnya kemampuanku serta kerendahanku di hadapan manusia. Wahai Allah, yang maha pengasih. Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah engkau menyerahkan aku? Kepada orang yang jauh mereka bermuka masam kepadaku. Ataukah kepada musuh yang engkau akan menguasakan mereka atas urusanku? Jika bukan karena kemarahanmu kepadaku, maka aku tidak akan peduli. Akan tetapi, pengampunanmu untukku lebih luas. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang kau menyinari dengannya kegelapan dan menjadi baik karenanya urusan dunia dan akhirat, agar engkau tidak menurunkan kepadaku kemarahanmu atau engkau menghalalkan kepadaku kemurkaanmu. Engkaulah yang berhak untuk menegurku hingga engkau ridha. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali yang datang darimu ya Allah. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa tersebut, naam, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqta lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabik أو من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى أو لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Setelah memanjatkan doa ini barakallahu fikum, maka kedua putra Rabi'ah, itu Utbah dan Syaibah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tersebut, sehingga keduanya pun merasa iba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya mengutus untuk menjumpai Nabi membawa satu tandan naam anggur. Satu tandan anggur yang dibawa oleh bekas budak mereka yang beragama Nasrani yang bernama Adas. Bekas budak tersebut bernama Adas. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya untuk mengambil barakallahu fikum hadiah dari anggur tersebut, beliau menyatakan bismillah. Summa akala, kemudian beliau makan. Maka berkatalah Adas, hadzal kalamu ma yaquluhu ahlu hadhihi albilad. Ucapan ini belum pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, min ayyil biladi anta? engkau dari negeri mana? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa qala Nasrani, aku seorang Nasrani. Min ahli Nainawa, dari penduduk Nainawa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Berarti dari negeri seorang laki-laki yang saleh, Yunus bin Matta. Dari negeri Nabiullah Yunus alaihi salam. Faqala, maka Adas menyatakan, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta, apa yang kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepadanya, dzaka akhi, dia adalah saudaraku. Kana nabiyyan wa ana nabiyyun, na'am, dia adalah seorang nabi dan aku seorang nabi. Nah, maksudnya bukan saudara kandung, tapi saudara dalam an-nubuwah, dalam kenabian. Na'am, barakallahu fikum, karena mereka itu berasal dari ibu yang satu dengan bapak yang berbeda-beda. Istilahnya begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan kepadanya kisah Yunus alaihi salam di dalam Al-Qur'an, fa aslama Adas. Maka kemudian Adas masuk Islam sebagaimana yang dikatakan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kebun tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju kota Makkah. Dalam keadaan beliau murung, sedih, berduka. Hingga sampai di Qarnul Manazil. Beliau dinaungi oleh awan yang padanya ada Jibril alaihi salam. Dan bersama Jibril ada malaikat penjaga gunung. Ada malaikat penjaga gunung. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya. Lalu Jibril alaihi salam memanggil beliau, menyeru beliau dan menyatakan, innallaha ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta. Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan ia apa yang kamu inginkan. Kemudian malaikat penjaga gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, ya Muhammad, dzalika, betul wahai Muhammad. Fama syi'ta, apa yang ingin atau yang kamu inginkan? Naam, jika engkau mau aku timpakan kepada mereka dua benda keras. Wahuma jabala Makkah, yaitu dua gunung Makkah, yaitu Abu Qubais walladhi yuqabiluhu, gunung Abu Qubais dan yang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan sekedar gunung meletus atau sekedar erupsi, bukan biar mereka kena debunya, tapi apa yang Nabi inginkan, mau diangkat gunung itu kemudian langsung dijatuhkan di atas mereka, mudah. Nah, malaikat yang memiliki kekuatan yang besar. Nah, sebagaimana yang kita gambarkan tentang barakallahu fikum kisah. Tatkala malaikat Jibril alaihi salam meletakkan di salah satu ujung sayapnya 7 kota dari kaum Nabi Lut alaihi salam dengan semua yang ada di dalamnya, manusia, binatang, bangunan, diangkat 7 negeri itu sampai di awan. Naam, hingga para malaikat yang ada di langit mendengarkan lolongan anjing dan kokok ayam mereka, kemudian dibalik. Naam, diangkat kemudian dibalik 7 negeri kaum Nabi Lut alaihi salam. Jangankan hanya sebuah gunung atau dua buah gunung. Nah, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharapkan Allah akan mengeluarkan dari anak keturunan mereka, dari tulang sulbi mereka, orang yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan ia dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Rasulullah yang tidak ada satu orang pun dari penduduk Taif yang menerima dakwahnya. Diusir oleh mereka. Bukan sekedar diusir, menghasut orang-orang bodoh, dungu, para budak, anak-anak kecil. Sampai mereka mencaci maki, melempari Nabi hingga berdarah-darah. Kalau kita, ya kesempatan, balas. Tetapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naam, karena kalau mereka ini Allah hancurkan seluruhnya, berarti tidak akan ada lagi keturunan mereka yang tersisa. Semua akan musnah. Tapi kalaupun misalnya mereka saat ini, tidak ada yang menerima Islam, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada kemungkinan bahwa di kemudian hari anak turunan mereka mau untuk memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah itu, artinya barakallahu fikum, beliau ini tidak sendiri. Allah selalu memperhatikan, mengawasi beliau. Sampai-sampai ditugaskan khusus malaikat penjaga gunung. Apa yang Nabi maukan? Semangat beliau memuncak. Semangatnya naik, bertambah. Naam. Dengan datangnya pertolongan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke kota Mekkah hingga sampai di daerah Nakhlah. Dan beliau berada di tempat itu beberapa hari. Dan di saat tinggalnya beliau di tempat itu, Allah subhanahu wa ta'ala hadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang dari kumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Beberapa person dari kalangan jin yang mereka mendengarkan Al-Quran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabatnya pada waktu salat fajar. Tatkala mereka selesai dari mendengarkan bacaan Al-Quran, maka mereka kembali kepada kaumnya dan memberi mereka peringatan. Mendakwahi mereka, dan mereka telah beriman dengan apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, dan Rasulullah tidak merasa atau tidak, naam barakallahu fikum, mengetahui keberadaan mereka. Naam. Tidak tahu keberadaan mereka, tidak merasa ada yang mendengarkan Al-Quran, yang sampai beriman kepada apa yang beliau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Naam. Hingga kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Quran tentang mereka, yang memberitahu Nabi keberadaan mereka, dan proses mereka mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka pulang ke tempatnya dan mendakwahi kaumnya. Naam. Beberapa ayat yang diturunkan dalam surah Al-Ahqaf dan ayat dari surah Al-Jin. Naam, dalam surah Al-Ahqaf disebutkan di bagian halaman paling terakhir. Naam, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Sampai seterusnya dari ayat tersebut. Setelah beberapa hari, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Nakhlah menuju Makkah. Dan beliau berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala ada kelapangan, ada jalan keluar. Namun beliau masih mengkhawatirkan tindakan kekerasan dari Quraisy, sehingga beliau pun lebih berhati-hati dalam menjaga dirinya. Tatkala mendekati Makkah, beliau tinggal di Hira dan mengutus salah seorang menuju Al-Akhnas bin Syarif untuk melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ia meminta maaf tidak bisa melindungi Nabi karena ia adalah sekutunya Quraisy. Naam, sementara seorang sekutu itu tidak boleh memberikan perlindungan. Nah, bahkan ketika kesukunya ini berperang dengan pihak lainnya harus dibantu. Ketika ada pihak lain yang menyerang sekutunya, ya juga harus dibantu demikian. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Suhail bin Amr utusan juga untuk meminta perlindungan. Maka ia pun meminta maaf karena dia dari Bani Amir bin Lu'ay. Dan mereka juga tidak bisa memberi perlindungan. Naam, terhadap Bani Ka'ab bin Lu'ay. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Al-Mut'im bin Adi. Rasulullah mengirim utusan kepada Al-Mut'im bin Adi. Dan dia termasuk dari Bani Naufal bin Abdi Manaf, saudaranya Hashim bin Abdi Manaf, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kakek kedua dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Abdu Manaf adalah kabilah induk yang paling mulia di tengah-tengah Quraisy. Naam, Abdu Manaf termasuk dari kakek-kakek Nabi. Naam, faqala al-mut'im, berkatalah mut'im, ya aku akan berikan perlindungan. Maka ia pun menyandang senjatanya beserta anak-anaknya. Naam, demikian di zaman seperti itu atau di zaman itu. Naam, menampakkan kegagahannya, keberaniannya, langsung senjata itu ditenteng. Naam, kalau sekarang pakai senjata misalnya AK-47 atau MK3 minimi sudah langsung nih. Siapa berani, kan begitu. Naam. Maka tasallaha huwa wa banuhu, dan ia menyandang senjatanya dan anaknya. Kemudian mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, utusan untuk membawa Nabi. Faja'a wa dakhala al-masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan masuk masjid Al-Haram, kemudian tawaf di Baitullah, salat 2 rakaat, kemudian beliau pulang ke rumah. Dan Mut'im bin Adi serta anak-anaknya mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang. Dan Mut'im al-Mut'im telah mengumumkan kepada Quraisy bahwasanya ia memberi jaminan kepada Muhammad, faqabilu dzalika minhu, dan mereka menerima jaminan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Mereka kaum Quraisy menerima jaminan tersebut dari Al-Mut'im, Al-Mut'im bin Adi. Nah, ini dengan ini kita selesai dari pembahasan proses ajakan. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif, dan bagaimana penyambutan masyarakat Taif kepada beliau, serta kemudian muncul penawaran dari malaikat penjaga gunung untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang proses perjidalan, perdebatan kaum musyrikin terhadap Nabi dan tuntutan mereka terhadap kemunculan mukjizat-mukjizat sebagaimana mayoritasnya atau kebanyakannya para nabi dan para rasul itu selalu dibekali dengan mukjizat. Maka mereka pun menuntut na'am kedatangan mukjizat kalau memang benar Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah azza wa jalla memberikan manfaat bagi kita semuanya. Allah jadikan sebagai ilmu yang barakah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.